Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita insyaallah akan masuk bab baru dari kitabus shalah. Babul istisqa. Bab tentang istisqa. Yani meminta hujan. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi fi kitabih Humdatul Ahkam al-Hadithul Awwal. Hadith yang pertama pada Babul Istisqa atau hadith yang ke 151 dari awal al-kitab. Kata beliau, An Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini radhiyallahu ta'ala anhu قال خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ أتى المصلى متفق عليه. Dari sahabat Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Mazini radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk menunaikan salat istisqa. Sebagaimana dalam lafaz yang lain yang disebutkan di sini, ata al-musalla. Jadi beliau mendatangi lapangan tempat pelaksanaan salat. Fatawajjaha ila al-qiblah yad'u. Maka beliau tawajjuh, yakni menghadapkan diri beliau ke arah kiblat. Yad'u, dalam keadaan beliau berdoa. Kemudian wa hawwala rida'ahu. Beliau pun mengubah posisi ridanya. Rida ini pakaian yang digunakan untuk menutup tubuh bagian atas. Kalau menutup tubuh bagian bawah disilakan dengan izar. Maka beliau mengubah posisi ridanya, yakni yang dari sebelah kanan dijadikan sebelah kiri, yang bagian atas ya dibalik menjadi bagian bawah. Summa shalla raka'ataini. Kemudian setelah itu, setelah beliau selesai dari berdoa, beliau melaksanakan salat dua rakaat. Jahara fihima bil qira'ah. Dan pada dua rakaat tersebut beliau menjaharkan bacaannya. Yani bacaan Al-Qur'an pada dua rakaat tersebut. Di sini menunjukkan kepada kita bahwa salat istisqa termasuk di antara salat-salat jahriyah, sebagaimana salat al-jum'ah, demikian pula salat idain. Baik, ini hadis yang pertama. Al-Imam Sa'di rahimahullah pada ta'liqnya beliau menyatakan babu salatil istisqa. Bab tentang salat istisqa. Al-istisqa'u talabus suqya. Yang dimaksud dengan istisqa maknanya talabus suqya, yakni meminta diturunkan hujan. Wa yustahabbu idza waqa'a sababuhu wa huwa al-jadzbu an yusalla lahu. Dan disunnahkan apabila terjadi sebabnya, yakni al-jadzbu, ya kemarau panjang, an yusalla lahu, untuk dilaksanakan ya salat. Ini salat istisqa. Salat untuk meminta hujan. Jadi kapan terjadi sebabnya, maka disunnahkan untuk melakukan salat istisqa ini. Apa yang menjadi sebabnya? Yakni kemarau panjang. Wa idza lam yaqa'is sababu, namun ya, jika tidak terjadi sebabnya, fassalatu lahu bid'atun kasairi shalawatil 'aridhah. Apabila tidak ada sebabnya, maka salat istisqa, pelaksanaan salat istisqa ini adalah perbuatan bid'ah. Sebagaimana seluruh salat-salat yang sifatnya 'aridhah, salat yang disyariatkan jika terjadi sebabnya. Oleh karena itu, kalau tidak ada sebabnya kok melaksanakan salat yang sifatnya demikian, maka itu perbuatan bid'ah. Contohnya musim hujan kok salat istisqa. Contoh lain, salat jenazah. Ini salat yang sifatnya 'aridhah. Ya. Tidak ada jenazah kok salat jenazah. Ini perbuatan bid'ah. Baik. Demikian juga contoh yang lain, misalnya ya, salat tahiyatul masjid. Disyariatkan salat tahiyatul masjid bagi seorang yang masuk ke dalam masjid dan dia berniat untuk duduk di masjid. Jika dia melakukan yang demikian ya, di tempat selain masjid, apa makna dalam cakupan masjid ini, kalau di tempat kita musalla. Jika ini dilakukan selain di tempat yang demikian, maka ini masuk dalam perkara bid'ah. Kemudian wa yustahabbu ad-du'a'u fil khutabi wa mawadi'il ijabati wa 'ala al-infiradi aidan. Dan demikian pula disunnahkan berdoa. Dan ini doa terkait dengan pembahasan kita meminta hujan. Pada khutbah-khutbah. Ya, jadi andai pun tidak dilaksanakan secara khusus salat istisqa, ketika terjadi apa yang menjadi sebab, yakni terjadi kemarau panjang, maka pada kondisi yang demikian, pada khutbah, baik itu khutbah Jumat ya, ataupun khutbah yang lainnya yang di sana disyariatkan adanya khutbah, maka disukai untuk berdoa memohon diturunkan hujan. Baik, sebagaimana hadis yang berikutnya akan kita pelajari ya, tentang masalah ini. Jadi ini ya, posisi yang kedua. Kondisi yang kedua, ya, yakni masuk dalam cakupan istisqa selain pelaksanaan salat istisqa secara khusus adalah berdoa mohon hujan, ya, pada momen khutbah. Kemudian wa mawadi'il ijabah, ya, demikian juga pada tempat-tempat atau kondisi-kondisi yang diharapkan doa dikabulkan. Wa al-infiradi aidan, demikian pula ya, termasuk dalam cakupan istisqa jika dilakukan secara tersendiri. Sebagai contoh misalnya ya, seseorang ya, dalam sholat malam yang dia lakukan, yang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mohon untuk diturunkan hujan, maka yang demikian juga masuk dalam makna istisqa. Oleh karena itu kata beliau, fa inna kulla dzalika yakunu istisqaan, maka semua itu baik dilaksanakan salat secara khusus salat istisqa ataupun seorang berdoa ya, di saat dia menyampaikan khutbah, baik khutbah Jumat ataupun khutbah Id atau yang lainnya, pada kondisi terjadi kemarau panjang, ataupun seseorang berdoa dalam sholatnya, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah secara sendirian, ya, maka semua itu masuk dalam makna istisqa. Qala wa yusannul khuruju ila al musalla, dan disunnahkan untuk ini keluar dalam rangka melaksanakan salat istisqa, ya, menuju musalla, lapangan tempat pelaksanaan salat. Jadi di sini ya menunjukkan jika hendak dilaksanakan salat istisqa secara khusus, ini tidak dilaksanakan di masjid, namun sebagaimana yang datang dalam sunnah, dalam hadis Abdullah ibn Zaid ini, yakni dilaksanakan di musalla, di lapangan tempat salat. Walihada qala fi hadithi Abdullah ibn Zaid ibn Asim. Atas dasar ini, pada hadis Abdullah ibn Zaid ibn Asim, beliau berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastasqi. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dalam rangka melaksanakan salat istisqa, ila akhiril hadis. Wa fil lafdil akhir, pada lafad yang lain, ya, beliau menyatakan kharaja ilal musalla. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menuju musalla, menuju lapangan tempat salat. Kemudian kata beliau, wa yusannu an ya'idahumul imamu yawman yakhrujun fi. Dan disunnahkan bagi imam untuk dia menjanjikan kepada jamaah, kepada manusia, hari yang dia akan keluar untuk melaksanakan sholat, yakni memimpin jamaah, memimpin kaum muslimin untuk melaksanakan salat istisqa ini. Jadi sifatnya tidak serta-merta, namun ya di ta'yin hari apa yang dengannya akan dilaksanakan salat istisqa. Baik, sehingga jamaah memiliki kesiapan. Sehingga dari sini ya, menunjukkan tidak disyariatkan pada salat istisqa adanya azan ataupun iqamah, ya, ataupun yang lainnya, karena sudah ada pemberitahuan waktu akan dilaksanakannya, ya, salat istisqa tersebut. Sebagaimana pada pelaksanaan salat Id, ya, tidak ada syariat azan, tidak iqamah, tidak pula seruan yang lainnya, salatul jami'ah yang semisalnya. Kenapa? Karena salat Id, ya, kaum muslimin secara umum rata-rata menanti. Ya. Berbeda halnya dengan salat gerhana, ya, yang termasuk ya, dalam sunnah untuk andai pun ya, peristiwa gerhana bisa diperhitungkan, namun tidak disyariatkan untuk menyebarkan berita tentang itu. Sehingga ketika terjadi gerhana, ya, disyariatkan untuk dikumandangkan seruan as-salatu jami'ah. Kemudian wa ya'muruhum bit-taubah. Bagi imam, selain menjanjikan kepada jamaah hari yang padanya dia akan keluar untuk melaksanakan salat istisqa, juga memerintahkan kaum muslimin untuk bertaubat. Wal khuruji minal mazalim, dan untuk keluar dari berbagai kezaliman, baik itu kezaliman terhadap dirinya, menjatuhkan diri dalam perbuatan dosa, ataupun kezaliman terhadap yang lainnya dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, fa innal zulma wal ma'asiya hiya sababul jazb. Karena sungguhnya kezaliman dan kemaksiatan-kemaksiatan. Itulah perkara-perkara yang menjadi sebab terjadinya kemarau panjang. Dan ini ya merupakan perkara yang harus diimani sebagai seorang muslim ya, dan jangan sampai terjadi apa yang terjadi ya pada sebagian mereka yang hanya melihat kepada al-asbab al-madiyah ya, sebab-sebab yang sifatnya materialis ya, bahwa terjadi gempa dikarenakan negara kita berada di atas lempeng tektonik. Berbagai musibah itu terjadi dikarenakan ulah perbuatan manusia, dosa-dosa yang mereka perbuat. Jadi kata Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, sesungguhnya kezaliman, maksiat-maksiat itulah yang menjadi ya, penyebab terjadinya kemarau panjang, kekeringan. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami'. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wa lam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatr minas sana walau lal baha'ima lam yumtaru." Tidaklah mereka menolak untuk mengeluarkan zakat-zakat harta mereka kecuali akan dicegah turunnya hujan dari langit, ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, hujan dari langit sebagaimana mereka menahan zakat-zakat harta mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaulal bahaim, seandainya bukan karena keberadaan hewan-hewan ternak, makhluk-makhluk yang tidak berdosa, lam yumtaru, niscaya tidak akan diturunkan hujan kepada mereka. Tapi ini menunjukkan kepada kita bahwa tarkul amri, ya, meninggalkan suatu perintah, mana ini merupakan maksiat, menjadi sebab turunnya bencana kepada mereka, yakni bencana kekeringan akibat kemarau panjang. Kemudian kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, wa ya'muruhum bisyami thalathati ayyam, dan imam ya memerintahkan mereka kaum muslimin untuk berpuasa selama 3 hari. Wa yakhrujuna wa hum shaimun, dan mereka yakni kaum muslimin keluar menuju musalla dalam keadaan mereka berpuasa. Li'annahu, karena sungguhnya pada kondisi ini yakni kondisi berpuasa, aqrabu lil ijabati, lebih dekat untuk diijabahi doa mereka. Terkait dengan puasa ini, Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah pada Asy-Syarhul Mumti' memberikan ta'liq tentang permasalahan ini, bahwasanya permasalahan puasa ini ya, karena ini ya, suatu ibadah ya, ketika memerintahkan mereka dengan ini butuh dalil. Sementara tidak ada dalil yang menunjukkan kepada perkara ini. Nabi SAW ketika keluar ya, untuk melaksanakan istisqa, beliau menyatakan tidak ada riwayat yang menunjukkan bahwa beliau SAW memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Adapun pendalilan dengan kondisi bahwa seorang yang berpuasa lebih diharapkan dijawab doanya, kemudian dibawa kepada masalah ini ya, maka yang demikian kata beliau tidaklah tepat. Baik, Allahu ta'ala alam, ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik,